Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Antum perhatikan, ikhwan fiddin, azakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman, di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri, disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim, disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Nuqayyim. Imam Nuqayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab. Tidak mungkin. Ini Imam Nuqayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibn Qayyim. Enggak mungkin. Kata Ibn Qayyim, dibahas oleh beliau, bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini, apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiah diri kita, tasfiyah dan tarbiah di atas akidah yang benar, yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Al-Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, enggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita enggak akan ditanya tentang pemimpin kita. Tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.